Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia. Demi meraih harapan dunia yang indah, bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk